baba tala kinima Fero ya owi ya wibalon Kore nana kukadunga kame Kewa ni namba mose samba Ubeti nonga na mani Mose samba balombo lamba Dengalala itala lanya Leza aronge kiasu ili bani bakelenge Batamba tupopa keba indawati Kaye kaye